إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Sudah menjadi fitrah manusia bahwasannya asal fitrah manusia di dalam hati mereka itu selalu ingin mengikuti al-huda, petunjuk. Fitrah hati manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tunduk patuh kepada perkara-perkara kebaikan. Akan tetapi di satu keadaan, ketika seseorang lalai dalam memperhatikan hatinya, ia jauh dari fitrah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di dalam hatinya, maka terlumurilah hati yang bersih itu dengan kejelekan-kejelekan. Berbarengan dengan itu pula, musuh-musuh dia dari kalangan para syaitan gigih untuk menguasai hati-hati manusia, sehingga ketika dia lalai, hati itu akan rusak karena penyakit-penyakit, karena kejelekan-kejelekan yang tadinya fitrahnya adalah bersih. Maka mengetahui perkara-perkara yang membuat hati itu membaik, sehat adalah perkara yang sangat penting. Demikian pula tentunya mengetahui kebaikan-kebaikan adalah dalam rangka kita untuk melaksanakannya, melakukannya. Tidak kalah pentingnya, yang kadang ini terlupakan, yaitu mengetahui sebab-sebab hati itu rusak, atau mengetahui perkara-perkara jelek, perkara-perkara yang menyebabkan dia tersimpangkan dari fitrahnya yang lurus, yaitu mengenal kejelekan-kejelekan, mengenal akhlak-akhlak yang jelek, mengenal perkara-perkara yang merusak hatinya, yang merusak keimanannya, yang merusak perangainya. Maka seperti dikatakan, aku ingin mengetahui kejelekan-kejelekan bukan untuk melakukannya, tetapi mengetahui kejelekan-kejelekan agar tidak terjatuh kepada kejelekan-kejelekan tersebut. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, untuk kita memperhatikan orang-orang yang hatinya telah rusak, dirusak oleh berbagai macam penyakit hati, dan juga dirusak oleh berbagai macam dosa-dosa, seperti orang-orang kafir. Kalau kita perhatikan mengapa mereka berbuat kekufuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa mereka menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, menentang al-haq yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menentang nasihat-nasihat, menentang perkara-perkara yang baik, padahal itu adalah untuk menyelamatkan mereka dari kehidupan dunia ini menuju kehidupan akhirat nanti, berjumpa dengan Allah, agar mereka mendapatkan kebahagiaan. Mengapa mereka menentang Allah dan Rasulnya? Agar kita tentunya berhati-hati, tidak terjatuh pada perkara-perkara yang akan disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau menyebutkan bahwasannya arkanul kufur arba'ah, rukun-rukun kekufuran yang menyebabkan orang-orang kafir itu kufur kepada Allah. Tentunya juga perkara inilah yang menyebabkan orang-orang yang tadinya istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyimpang, tasyabbuh, menyerupai perangai-perangai orang kafir. Dan juga kaum muslimin yang tadinya dia membela agamanya, tetapi karena adanya penyakit ini, rukun-rukun dari kekufuran ini ada pada hatinya, sehingga dia jatuh kepada perkara yang membinasakan. Yang pertama adalah al-kibar, perbuatan sombong. Ini adalah rukun yang pertama. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah batarul haq, menentang kebenaran dan meremehkan manusia. Dua perkara yang ada pada sifat kibar, mesti ada pada orang yang kibar, yaitu ghamdun nas, batarul haq. Yang pertama adalah batarul haq, menolak kebenaran. Ia merasa dirinya lebih alim, jadi tidak perlu mendengarkan nasihat-nasihat. Atau dia adalah orang jahil, bodoh, tetapi memposisikan dirinya sebagai orang yang alim dan penasehat. Atau dia adalah orang-orang yang berpura-pura bodoh, yang merasa dirinya tidak pernah diberikan nasihat, padahal nasihat terus berdatangan kepada dia. Atau dia memang tidak mau mendatangi nasihat itu. Itulah kesombongan. Sombong inilah akan muncul padanya penolakan kebenaran ketika dia dinasehati. Adanya pembangkangan di dalam hatinya ketika dia dinasehati. Dan juga ada unsur ihtiqar, ada unsur yaitu ghamtunas, yaitu ihtiqar, merendahkan orang lain. Merasa dirinya lebih baik, merasa dirinya harus lebih diperhatikan dari yang lain, sehingga ia meremehkan yang lain, orang lain. Bahkan dia meremehkan orang-orang yang mempunyai dzulfadl, keutamaan. Itulah sifat daripada kesombongan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, Karena jeleknya sifat kibar ini, inna allaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak suka, tidak cinta kepada orang-orang yang membangkang lagi sombong, yang merasa dirinya tinggi, yang merasa dirinya lebih dari yang lainnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengancam orang-orang yang sombong ini, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala akan palingkan dia dari ayat-ayat Allah. Padahal ayat-ayat Allah adalah sebagai bekal dia untuk selamat di dunia dan di akhirat. Tetapi akibat kesombongannya, maka Allah palingkan dari ayat-ayat Allah, sehingga dia tersesat di dunia dan celaka di akhirat. Sa'usrifu an ayatil ladina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Kelak aku akan palingkan dari ayat-ayatku orang-orang yang mereka sombong di muka bumi tanpa hak. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan tentang kemurkaan Allah terhadap orang-orang yang sombong di dalam sebuah hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'adzama fi nafsihi wa ikhtala fi mashiyatihi laqiyallah wa huwa alaihi gabban. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang dia merasa besar, barang siapa dia yang merasa congkak di dalam berjalannya, maka dia bertemu Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya, menunjukkan akhlak yang jelek. Yang ini adalah perangai dari orang-orang ahlun nifaq dan juga perangai dari orang-orang kuffar, makhluk-makhluk yang Allah rendahkan. Tentunya kita malu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat seperti ini. Yang kadang tanpa kita sadari, kita berbuat kesombongan dengan kita acuh tak acuh dalam sebuah nasihat, tidak mempedulikan nasihat-nasihat orang-orang yang nasih, orang-orang yang memberikan nasihat. Berapa banyak nasihat-nasihat, berapa banyak ilmu yang disampaikan, tetapi tidak ada perubahan di dalam diri kita. Na'udzubillah, kita khawatir nasihat-nasihat itu tidak bermanfaat dari kita dengan sebab ada pada diri kita satu kesombongan di dalam hati. Na'udzubillah. Dan tentunya kita berdoa kepada Allah, dan tentunya kita melatih diri agar kita tidak terjatuh kepada sifat al-kibr ini. Karena dalam sebuah riwayat dijelaskan hadis dari Imam Muslim, dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam maqal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah man fi qalbihi mithqala habbatin khardal min kibr. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk jannah orang yang ada di dalam hatinya seberat biji khardal biji yang sangat kecil. Ada yang menafsirkan biji sawi, ada yang menafsirkan biji atom. Yang jelas adalah biji khardal yang paling terkecil dari kekiburan, dari kesombongan. Diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan masuk jannah. Na'udzubillah. Karena kibir itu adalah sifat-sifat yang akan terhalang seseorang dari hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan kesombongan ini seseorang tidak akan mendapatkan hidayah bimbingan, yaitu hidayatul irsyad. Dia tidak akan mendapatkan ilmu. Dia tidak akan mendapatkan pencerahan cahaya ilmu Al-Quran wa sunnah. Ketika bercokol di dalam hatinya kesombongan yang membinasakan ini. Rukun yang kedua adalah al-hasad. Disebutkan oleh para ulama maknanya adalah bencinya seseorang terhadap kenikmatan yang diberikan oleh orang lain. Atau juga tamani zawalu ni'ma'an ghairih. Adanya angan-angan keinginan kenikmatan itu hilang dari orang lain. Bisa semata-mata dia tidak suka dan berkeinginan hilangnya nikmat itu dari orang lain walaupun tidak pindah kepada dirinya. Dikatakan hasad. Hasad adalah penyakit yang sangat besar. Penyakit umat-umat terdahulu. Bahkan penyakit daripada iblis. La'inatullahu alaihi. Karena hasad inilah. Akan muncul padanya dosa-dosa dan kejelekan-kejelekan yang lain. Bahkan Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah menjelaskan. Pintu yang paling terbesar. Di mana syaitan bisa masuk ke dalam hati manusia adalah al-hasad. Apalagi dihiringi adanya al-hirs. Adanya ambisi. Ambisi ketenaran. Ambisi menumpuk-numpuk harta. Ambisi keduniawian. Mempunyai ambisi untuk meraih kesenangan-kesenangan dunia. Maka syaitan akan mudah untuk mempermainkan seorang hamba ini. Bahkan hasad ini pula yang menyebabkan ahlul kitab benci kepada kaum muslimin. Karena hasadnya mereka kepada umat Islam, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka ingin kita itu kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka ingin kita itu jauh dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka berupaya dengan berbagai macam makar-makar. Melalui para anjing-anjing ahlul kitab. Para peliharaan ahlul kitab. Yang mereka berada di tengah-tengah kaum muslimin. Merusak barisan kaum muslimin. Memberikan makar-makar agar kaum muslimin jauh dari Al-Quran dan Sunnah. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang kebusukan mereka. Wadda kathirun min ahlil kitab. Law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Kebanyakan ahlul kitab menginginkan kalau seandainya kalian itu murtad setelah keimanan kalian menjadi kafir, kembali menjadi kafir. Itu disebabkan karena hasadnya mereka, hasad yang ada pada diri mereka setelah apa yang jelas kebenaran kepada mereka. Hasad penyakitnya membinasakan. Hasad ini menimpa berbagai macam kalangan dan golongan. Tidak selamat dari kalangan ahlul ilmi, tidak pula dari pedagang, tidak pula dari talabatul ilm. Maka kita harus berhati-hati terhadap perbuatan hasad. Hasad dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasad, fa innal hasada yaqul hasanat kama taqulun narul hatab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hati-hati kalian dari perbuatan hasad, maka sesungguhnya hasad itu memakan kebaikan-kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Dan tentunya kita telah paham akibat jelek dari hasad. Yang kita inginkan di sini adalah mengingat kembali agar kita berhati-hati dari perbuatan-perbuatan hasad dan juga perbuatan-perbuatan kibir. Nasallahu afiyah wassalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rukun yang ketiga adalah al-ghadab, emosi amarah. Yang ini adalah rukun dari kekufuran. Marah yang dimaksud di sini adalah marah yang tercela. Marah yang dilatar belakangi karena dunia. Ketika dia diusik kesenangan dunianya, ketika dia dikritik perbuatan-perbuatannya karena pelanggaran akhlak atau pelanggaran-pelanggaran yang lainnya yang merusak muruah atau bahkan penyimpangan-penyimpangan, dia marah. Yang seharusnya ia berterima kasih ketika ada orang yang menegurnya, yang menasehatinya. Tetapi ketika dia marah, maka inilah marah yang tercela. Marah karena dunia, emosional. Yang kekuatan marah ini telah kita jelaskan bahwasannya termasuk pokok-pokok daripada dosa-dosa adalah ghadab, yang ujung-ujungnya adalah perbuatan zalim. Akan keluar dari lisan-lisannya sumpah serapa, celaan-celaan, karena ketidakterimaan dia terhadap nasihat atau kritikan. Akan muncul dari tulisan-tulisannya tulisan-tulisan yang jelek, yang menunjukkan bagaimana jeleknya perangai dia, adab-adab akhlak yang rusak. Dari perbuatannya akan muncul pula sifat penentangan. Al-ghadab, kekuatan ghadabiyah akan muncul padanya perbuatan zalim, yang ujung-ujungnya adalah menumpahkan darah. Amarah yang bukan didasari keimanan. Amarah yang bukan didasari kecemburuan terhadap agama. Dia tidak marah kalau agamanya, akidahnya, al-haq kebenaran ini dihina, dia tidak marah. Tetapi ketika pribadinya, kesenangan dunianya diusik, baru dia marah. Inilah sifat-sifat daripada ahlun nifaq. Sifat-sifat dari orang-orang kafir yang kita tidak pantas untuk menyerupai mereka. Ahlus sunnah adalah orang-orang yang jauh dari sifat-sifat ini. Ahlut tauhid adalah orang-orang yang berusaha melatih dirinya agar mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segala sisinya, sehingga ketika dia terjatuh dia cepat bertobat. Ketika dia melihat dirinya kurang, dia cepat-cepat memperbaiki. Ketika dia mempunyai kelebihan, dia memberikan sumbangsi kepada yang lainnya. Inilah sifat-sifat mukminin yang jauh daripada sifat-sifat jelek ini. Yang terakhir adalah rukun asy-syahwat. Hawa nafsu yang selalu diikuti, dituruti kemauan-kemauan hawa nafsunya, inilah juga yang akan menghancurkan seseorang. Tidaklah dia marah, tidaklah dia berbuat sombong, dan juga tidaklah ada hasad padanya kecuali karena syahwat. Karena memperturutkan hawa nafsu. Dan demikianlah keadaan ahlul bid'ah. Dan demikianlah keadaan ahlul ma'asi. Dan demikianlah keadaan orang-orang kufar. Jangan kita terlatih dengan perbuatan memperturutkan hawa nafsu, karena itu akan membawa kebinasaan. Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan, empat perkara ini bisa kita hancurkan, bisa kita lenyapkan dari diri kita. Al-kibar, kesombongan itu bisa hancur dengan kita tunduk, patuh, taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan ketundukan dan kepatuhan, dia akan bisa menghancurkan sifat kibir ini. Dan juga rukun hasad akan bisa hancur dengan dia mau menerima nasihat-nasihat menurut apa yang dinasihati padanya, dan juga adanya pengorbanan dirinya untuk mendapatkan nasihat tersebut. Dan juga rukun al-ghadab itu akan bisa hancur dengan dia mau bersikap adil dari ucapannya, perbuatannya, sehingga terarah marahnya, sehingga dia menjadi orang-orang yang kadzimil ghaidh, yang bisa menahan amarahnya, yang selalu memberikan maaf kepada orang lain, selalu ada husnudzon. Dan juga syahwat itu bisa hancur dengan ia segera melakukan ibadah-ibadah ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan segera ia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semuanya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kenapa seseorang terjatuh kepada empat rukun ini? Karena jahil terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Malas di dalam talabatul ilmi. Dia malas-malasan di dalam mempelajari tentang Allah. Jahilnya seorang hamba tentang Allah akan menyeret kepada empat perkara ini. Dan juga jahilnya tentang dirinya. Tentang dirinya adalah makhluk yang lemah, makhluk yang punya kekurangan. Inilah yang menyebabkan ia jatuh kepada empat rukun ini. Maka dengan dia kembali belajar tentang ikhlas, belajar tentang tauhid, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga belajar tentang kelemahan-kelemahan dirinya, memperbaiki dirinya, selalu dia taat, selalu dia mendengarkan nasihat, dan ada upaya di dalam memperbaiki dirinya, dan tidak terus-menerus di dalam kesalahan, maka inilah yang akan menyelamatkan diri kita untuk terjatuh dari empat perkara ini. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini menjadi bekal untuk ana pribadi dan antum seluruhnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk bisa terhindar bahkan jauh sejauh-jauhnya dari perbuatan-perbuatan ini. Nas'allahu al-afiyah wassalamu wa aqimus salam.